dengarlah laguku yang kuciptakan karena kamu. Lihatlah lirikku yang kutuliskan karena kamu. Ada rasa di dalam hatiku untuk dirimu, yang ada di dalam hatiku ada cinta untuk dirimu. Yang membuat rasa ini tercipta. Cantik, ku ingin dirimu yang selalu menemani. Kau jauh dariku. Ada rasa di dalam hatiku untuk dirimu, yang ada di dalam hatiku ada cinta untuk dirimu, yang selalu ku rindu di setiap hayalanku. Ada cinta dalam jiwaku untuk dirimu, yang ada di dalam hatiku ada rindu yang selalu ku rasa. Membuat kau jauh.